Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan kajian usul fiqh seri ke-13 kita, dan pada kali ini kita akan membahas amr. Setelah sebelumnya kita telah membahas majaz. Masih ingat majaz? Majaz itu qasimnya atau lawannya dari haqiqah. Ya, jadi kalam dari segi peninjauan penggunaannya terbagi menjadi dua, haqiqah dan majaz. Dari sebelumnya kalam itu adalah al-lafzul mufid. Okay? Al-kalam adalah al-lafzul mufid. Dan kata dalam satu kalimat, kata itu dalam Arabik ada tiga macam. Isim, fi'il, dan harf. Isim itu madalla ala ma'nan, madalla ala ala dalam nahlu wabih gimana? Kullu lafzin yadullu ala bukan husuli amalin ala insan wa kullu lafzin yusamma bihi kullu lafzin yusamma bihi insan atau hayawan atau jamadun atau nabatun atau ay syai'in akhar. Baik, dan juga fi'il dan harf, ya. Kemudian itu kalam, ya, atau kata. Kalam itu ada dua pembagian. Pembagian dari dua tinjauan maksudnya. Dari tinjauan bisa disifati benar atau tidaknya, dustanya adalah dibagi menjadi khobar dan insya. Al-khobar itu adalah ma yumkinu an yusofa bisidqin au bisidqi au bilkazibi lidatihi. Ya. Itu khobar. Nah, kemudian ada yang namanya insya. Insya adalah ma la yumkinu an yusofa bisidqi wal kazibi. Nah, dari segi penggunaan, kalam terbagi menjadi dua, yaitu haqiqah dan majaz. Al-haqiqah adalah lafal yang al-lafzul musta'mal fi ma wudi'alahu. Al-lafzul musta'mal fi ma wudi'alahu. Itu haqiqah. Nah, haqiqah dan majaz, ya. Haqiqah terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi berapa? Tiga. Yaitu pertama haqiqah lughawiyah. Itu yang paling pertama. Yaitu ma wudi'a. Nah, masuk mila atau al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fi al-lughah. Kemudian al-haqiqah al-syar'iyyah, al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fi al-syara'. Kemudian al-haqiqah al-'urfiyyah, al-lafzu al-musta'malu fi ma wudi'a lahu fi al-'urf. Kemudian ada yang namanya majaz. Adapun majaz lawan dari haqiqah. Al-majaz itu adalah al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu. Al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu. Baik, majaz itu ada beberapa macam. Di antara syarat ada harus ada yang majaz adalah adanya qarinah dan alaqah. Adanya qarinah dan alaqah. Ya. Qarinah adalah dalil yang sahih. Dalil yang sahih yang menghalangi makna pemaknaan yang hakikat. Al-Qurina adalah dalil yang sahih yang menghalangi pemaknaan hakikat. Ya. Kayak kalau misalnya kita bilang, singa itu, ada singa sedang ceramah di mimbar. Nah, itu Qurinanya apa? Qurinanya adalah dalil yang mencegah kemungkinan singa beneran khutbah di mimbar. Itu dalil akal. Gak mungkin singa itu khutbah di mimbar. Berarti dia majaz. Kemudian adanya alaqah. Ya. Jadi tadi yang pertama syaratnya adalah adanya qarinah, yaitu dalil yang mencegah pemaknaan hakikat. Yang kedua, harus ada alaqah antara yang dikiaskan dengan yang dikiaskan dengannya. Jadi misalnya Asad di sini dikiaskan ada orang apa, yaitu keras suaranya dan garang, dikiaskan dengan Asad, alaqah. Adanya alaqah. Ya. Nah, adanya keterikatan. Kalau nggak nyambung sama sekali, ini yang masalah. Ini bukan majaz misalnya. Misalnya saya melihat siput sedang di medan perang kan. Kemudian siapa maksudnya siput? Siput itulah komandan yang berani dan gagah. Itu jauh banget. Apa maksudnya di sini? Gak ada ala kok antara siput dengan komandan yang gagah berani dan hebat. Baik. Dan alaqah itu bisa berupa keserupaan dan bisa berupa yang lain. Kalau alaqah tersebut, yaitu keterikatan dan hubungan tersebut, berupa penyerupaan, maka bentuk majaz tersebut disebut isti'arah. Ya. Isti'arah. Contoh tadi, lafal asad singa. Atau contoh, saya berjalan bersama siput. Berarti lembek. Atau saya berjalan bersama bekicot. Berarti lembek ini. Nah, ini berarti isti'arah. Dan alaqahnya adalah penyerupaan antara dia dengan bekicot dari segi kelembetan. Ya. Kemudian kalau misalnya alaqah tersebut bukan berupa musyabbahah atau musyabbahah, bukan musyabbahah tapi musyabbahah, maka bentuk majaz tersebut disebut majaz mursal kalau misalnya bentuk majaznya dalam hal kata. Itu bisa seperti sebab atau musabbab. Atau bisa juga dengan ziyadah atau dengan hal. Itu majaz mursal semuanya. Sudah kita pahami kemarin ya. Kemudian, kalau misalnya akoh juga bukan berupa musyabbah, bisa juga disebut majaz akli. Majaz akli. Yang tadi ya. Hujan menumbuhkan rumput. Yaitu penisbatan di sini. Pengisnadan dan penisbatan perbuatan tidak pada pelaku aslinya. Tidak pada pelaku aslinya. Contoh lain misalnya, Pak Presiden membangun istana negara. Masa Pak Presiden jadi kuli? Nggak mungkin. Jadi Pak Presiden sini bukan beliau yang membangun. Tetapi yang membangun adalah muhandisun. Kuliyun. Kuliyun. Ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke bab al-amr. Amr adalah perintah, pengertian. Al-amru qawlun yatadammanu talab al-fi'li ala wajhil isti'la. Qawlun yatadammanu talab al-fi'li ala wajhil isti'la. Sebenarnya bisa dimaknai atau baik bisa qaulun ya tabam manu qala bal fi'li ala wa tilka qaulun. Qaul itu ucapan. Ya tabam man mengandung ya, mendomin, mengandung. Qala al fi'l permintaan untuk melakukan perbuatan ala wajhil isti'la dari pihak yang lebih tinggi. Itu amar. Iya, ala wajah dari sisi yang isti'la, yaitu yang pemilik perkataan ini itu posisinya lebih tinggi daripada yang disuruh. Itu amar. Paham? Itu amar. Nanti ada penjelasannya insya Allah ya. Ya tinggi secara kedudukan bisa. Iya. Karena kita nggak mungkin misalnya, ada majikan, ada pembokat. Nah, pembokat ini terus dia pembokat ini langsung memerintahkan majikannya, nggak mungkin kan amr. Itu bukan amr namanya, enggak ya, fi'il amr. Tapi secara usul fikih dan secara balaghah itu bukan amr namanya, namanya doa, memohon, meminta, memohon, doa. Meskipun dalam bahasa Arabnya bentuknya amr. Hah? Bisa ya, doa. Atau iltimas. Ya doa di sini artinya memohon, bukan lamaran berdoa ya suami. Ya. Ya, ya miswa gitu kan. Contoh. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Dan dirikanlah salat, ini perintah. Dan tunaikanlah zakat, perintah. Quran surat Al-Baqarah. Itu contoh fi'il, bukan contoh fi'il. Contoh bentuk amr. Bentuk kalimat amr. Bentuk ucapan amr. Perintah yang diminta untuk melakukan perbuatannya. Dan perintah tersebut dari pihak yang lebih tinggi. ya, bukan pihak yang tertinggi, nggak mesti, tapi pihak yang penting lebih tinggi kondisinya. Jadi misalnya anak di sini, qadarullah, alhamdulillah, di sini pihak anak pihak lebih tinggi daripada antum. Ya, ketika anak antum, anak menginginkan antum untuk membersihkan sendal dan motor anak, maka itu namanya amr. Ya. Tapi kalau misalnya antum meminta anak untuk membersihkan motor antum, itu berarti durhaka. Ya, durhaka berarti. Baik, al-amr qaulun. Qaulun artinya perkataan atau ucapan. Perkataan atau ucapan tidak mencakup isyarat. Ya, isyarat tidak dinamakan amr meskipun dapat bermakna amr secara majaz. Paham? Ah, itu amr itu secara majaz atau nahi secara majaz. Karena amr dan nahi itu harus berupa qaulun. Kalau menurut definisi ini. Hah? Jadi kalau misalnya ada orang ya khutbah Jumat ya, kemudian berisik dia. Nah, sampingnya tetangga, sampingnya itu kan nggak mau apa mau nekrokin berarti batal Jumatnya. Dan sebagai gantinya dia fotoin orang. Wow. Ya. Iya. Gue yang paling dikit mental di situ. Emang gerhana. Ya, itu amr atau nahi juga. Amrnya apa? Diam. Amr. Nahinya apa? Jangan. Jangan bergerak. Jangan berisik. Ya. Ya. Nah, itu isyarat. Itu isyarat. Nah, ini bisa disebut sebagai bermakna amr juga, tapi tidak bisa disebut sebagai amr itu sendiri. Tetapi dia bisa dikiaskan dengan amr. Kiaskan itu, majaz. Ya. Seperti amr. Ya. Dan memang tujuannya untuk memerintahkan, tujuannya. Tapi secara zat, dia bukanlah perintah. Karena bukan berupa ucapan. Ucapan di sini bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Jadi tulisan tidak termasuk isyarat. Ya. Jadi misalnya tulisan, misalnya. Nah, tulis, bayarlah hutangmu. Tulis, gitu, taruh di depan rumahnya. Ya, gitu-gitu. Bayarlah hutangmu. Amr bukan amr ini. Kenapa? Karena posisi orang ini adalah posisi orang yang di atas, yaitu yang memberi hutang. Ya. Nah, kalau misalnya ada orang punya hutang sama yang dihutangi, punya hutang dia. Ya. Kemudian nulis di secara kertas, sabar. Ini amr atau apa? Ini bukan amr, ini namanya doa. Ya, ya namanya mengucap sabar. Kemudian talab al-fi'li, ya, permintaan untuk melawan perbuatan itu tidak mencakup nahi. Karena nahi adalah permintaan untuk meninggalkan perbuatan. Tidak. Tetapi ketika kita memerintahkan sesuatu, itu sama dengan kita melarang untuk tidak melakukannya. Benar enggak? Benarkah boleh? Misalnya, boleh, jangan masuklah pagi-pagi. Berarti sama dengan melarang untuk masuk tidak pagi-pagi. Nah, datang tepat waktu. Itu sama dengan melarang untuk datang tidak pada waktunya. Misalnya udah selesai majlis baru datang. Jangan. Kemudian. Yang dimaksud perbuatan adalah mengadakan atau melakukan sehingga mencakup ucapan yang diperintah. Ala wajhil isti'la. Dari pihak yang lebih tinggi. Nah, kalau disebut dari pihak yang lebih tinggi berarti dia amar. Jadi tidak mencakup iltimas dan tidak mencakup doa dan bentuk lain yang diambil dari bentuk kata perintah tetapi tidak disebut perintah karena adanya korin atau bukti penguat. Nanti akan ada contoh yang menemukan kepercayaannya. Di sini, dengan adanya rasa ala wajhil isti'la dalam definisi amr ini, maka keluar darinya beberapa hal. Pertama, iltimas. Iltimas itu sebenarnya meminta. Kalau memohon ya, kalau bisa meminta ya. Iltimas itu antara individu yang sepantaran. Nah, itu iltimas dalam balaghah ya. Itu iltimas. Adapun doa itu lawan dari amr. Kalau doa berarti tidak sepantaran, melainkan orang yang meminta itu derajatnya di bawah orang yang diminta. Nah, seperti atau pihak yang diminta. Misalnya kita meminta kepada Allah itu bukan amr namanya, tapi fi'ilnya fi'il amr. Misalnya, Allahumma ighfirli. Ighfirli, ighfir fi'il amr mabniun 'ala sukun. Ighfir. Ya kan, fi'il amr. Tetapi secara usul fikih dan secara balaghah, dia bukanlah fi'il amr. Dia bukanlah amr, melainkan du'a. Kenapa? Karena laisa 'ala wajhil isti'la, melainkan permintaannya diproposalkan oleh orang yang berada di bawah kepada yang di atas. Oke. Okay? Adapun iltimas kepada sepantaran. Misalnya Bakhtiar Bakhtiar kepada Khalid misalnya. Bakhtiar meminta Khalid untuk memukul dirinya. Pukullah aku. Nah, ini iltimas namanya. Ya. Begitu ya. Dan bentuk lain yang diambil dari bentuk kata perintah tetapi tidak disebut perintah karena adanya korinah bukti penguat yang menunjukkan bahwasannya walaupun lahirnya itu perintah, namun sebenarnya tidak perintah. Tidak perintah. Baik. Sekarang kita menuju ke siyarat atau siyar al-amr. Bentuk-bentuk fi'il amr. Bentuk-bentuk amr. Ada papat. Sebagaimana berikut. Ya, sekawan. Siji fi'il amr itu sendiri. Fi'il amr merupakan bentuk amr yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh, utlu ma uhiya ilaika min al-kitab. Utlu fi'il amr. Bacalah ma uhiya ilaika, apa yang telah diwahyukan kepadamu, min al-kitab, dari Al-Quran. Baik, sudah jelas itu fi'il amr. If'al, akrim, azhir, ya, kemudian kul, kul, ikhra, ya, dan lain-lain. Zakir, uzkur, ya, banyak. Kedua, isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Dia adalah isim namun sekaligus bermakna fi'il amr. Secara lafal dan zahir, dia isim. Secara makna dan batin, dia fi'il amr. Paham? Contoh. Hayya 'ala shalah. Mana fi'il amrnya? La hawla wa la quwwata illa billah. Fi'il amrnya mana? Hayya. Hayya itu kalau diterjemahkan ke asalnya itu dalam English itu ibarat let's go, let's, yeah, let us, let's, marilah. Nah, marilah, mari kalau misalnya di Indonesia apa? Ayo. Ayo. Sebenarnya mari dalam bahasa Indonesia artinya sini. Wis mari, itu. Itu bahasa deso itu. Wis mari. Mari itu nikah gitu. Ayo, capek. Pokoknya semuanya dimasukin nanti. Mari, hayo. Hayya, ayo. Ya, ayo dari kata hayya. Iya. Isim, enggak. Dia isim, enggak. Isim begitu saja dia. Kalau isim yang hayya ini, ada maknanya, maknanya fi'il. Dan fi'ilnya maksud fi'il amr. Terserah, terserah. Terserah. Hayya, ayo, mau. Hayya itu biasanya ngajak orang. Ya. Baik, itu hayya ya. Itu yang disebut isim fi'il amr. Ini ada enggak nyebutin contoh-contoh lain. Cukup ini aja dulu. Baik. Sebenarnya di kajian yang terakhir Nomaban yang usul fikih itu contoh-contohnya udah ada sebutin kalau salah. Ya. Tapi untuk ini kita harus ringan saja. Ya. Diringankan dulu. Nanti kalau misalnya sudah naik stage-nya, levelnya baru. Ke kitab lain, baru nanti kita memperluas sedikit. Ya. Kemudian ketiga, masdar. Ya, naibun an fi'il amr. Masdar yang mewakili fi'il amr. Itu bisa itu. Bahkan itu lebih muakkad lebih kuat dibandingkan fi'il amr itu sendiri, itu bayangkan. Jadi secara zahir masdar itu pasti isim dan kemudian dia tidak berfungsi sebagai perbuatan atau fi'il. Tetapi kadang-kadang itu bisa. Nah, seperti ini. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqab. Dan jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, ya bukan di orang kafir dimanapun, di medan perang gitu ya. Jangan disalah pahami ya. Maka darb ar-riqab. Syukur. Darb ar-riqab. Darb di sini masdar. Dan dia mudhaf, ya kan? Kemudian difathahkan karena dia adalah masdar yang menggantikan fi'il amr, maka jadi fathah. Darb ar-riqab. Maka pukullah, maksudnya tebaslah ar-riqab leher-leher mereka. Nah, jadi darb di sini itu wahirnya isim dan dia adalah masdar dari daraba yadribu. Fi'il amr dari daraba yadribu adalah idrib. Ma'na dari fadarba ar-riqab adalah maknanya fadribir riqab. Atau fadribur riqab, bukan fadribi. Fadribur riqab. Karena sifatnya ini jama' mudzakkar sekali. Jama' mudzakkar. Fadribur riqab. Faham? Baik. Yang keempat, di antara bentuk-bentuk amr adalah fi'il mudhari'. Berarti bukan fi'il amr dia secara zahir. Dan bukan fi'il madhi. Tetapi fi'il mudhari'. Namun fi'il mudhari ini disertai di awalnya lam yang bernama lamul amr. Lamul amr ini bisa bentuknya jar, yaitu li ya. Bisa juga bentuknya sukun. Fal yu'minu ya. Kalau misalnya sebelumnya ada fa atau wa. Fal yahzari alladziina yukhalifuna amrahu. Ya, benar. Fal yahzari ya. Contoh lain, wal takun minkum ummatun ya. Ummatun ya. Wal takun wa kemudian lamnya mati, itu lamul amr. Hendaklah kalian. Contoh lain di sini, litu minu billahi wa rasulihi, supaya kalian sekalian beriman kepada Allah dan rasulnya. Baik, jadi bentuk amr lainnya itu ada. Tapi ini dulu yang kita bahas, ya. Maka di antara siang al-amr pertama apa? Fi'il amr itu sendiri. Kedua yang dinamakan isim fi'il amr. Bahwa isim maknanya fi'il amr. Ketiga di antara sifat al-amr adalah masdar yang menggantikan fi'il amr seperti sabar bar riqab. Kemudian yang keempat fi'il mudhari' yang diqarinkan sebelumnya dengan lam al-amr. Baik. Kadang-kadang permintaan untuk melakukan perbuatan tidak diungkapkan dengan bentuk amr tetapi dengan cara mensifati sesuatu sebagai fardu. Misal dalam sebuah hadis yang dipermasalahkan sanadnya, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah fariidhah, kewajiban atas setiap muslim. Ini memang tidak ada fi'il amr. Tidak ada isim fi'il amr. Tidak ada masdar yang mewakili fi'il amr. Tidak ada juga fi'il mudhari' dikorintan dengan lamul amr. Tetapi secara mafhum dari kalimat ini, walaupun dia adalah khobar, ya. Niat amr itu kan berkaitan sekali dengan insya, ya kan? Ya. Tapi kalimat ini kan khobar, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Khobar yang dimaksudkan darinya insya. Seperti contoh, dilarang nyantren melarang para siswa untuk datang terlambat. Itu khobar bukan? Khobar. Tapi maksudnya adalah jangan terlambat. Nah, seperti juga tadi, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Itu khobar. Tapi jangan nanti nih kalimat kata fariidhah menunjukkan kewajiban. Oh, berarti perintah ini. Paham? Jadi bisa dari segi kata saja dimaknai sebagai perintah itu bisa. Okay. Contoh lain wajib atau mandub atau ketaatan atau pelakunya dipuji. Misal, barang siapa yang melakukan ini, barang siapa yang menemukan dompet saya, maka saya akan nikahkan dia dengan saya. Nah, ini sesuatu yang diinginkan, ya kan? Sesuatu yang diinginkan dan dia akan memujinya kelak. Maka berarti ini perintah, bukan perintah. Kemudian yang meninggalkannya dicela. Misalnya barang siapa yang meninggalkan salat, misalnya berjemaah, maka dia akan dipukul dengan rotan kakinya 20 kali. Ini dicela dan dihukum bahkan. Maka ini berarti perintah untuk tidak meninggalkan salat berjemaah. Jika melakukan mendapatkan pahala atau jika meninggalkan mendapatkan dosa. Baik. Jadi antara faedah-faedah yang telah kita dapat dari amal. Insyaallah pada hari Rabu, insyaallah taala kalau masih sehat dan sehat, kita insyaallah akan melanjutkan dengan makna yang ditunjukkan oleh Ustaz Anwar insyaallah taala. Baik, setelah ini kita lanjut sebentar ke Zabul Ma'ad, dan kita untuk Zabul Ma'ad ini kita akan langsung membahas ke mana ya? Ke Maulid Nabi ya. Langsung Maulid yang kita nanti lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.